bareng di rantauan. Tunda tunde kelawan sahi, ilone jani nu beren beli. Rasa kepala dede yang galak, timpal-timpal pada ngedeke. Saja buka anak ngorahan, iseng-iseng ngelarani. Sedaya-daya yang kepin ilo, pati kaplok melai paleng. Sayang keliden ilo ngubaren, esna buta ne bekada. Yang tumpam yang beli ilo skadi biko lepiso. Sayang tunang ia malah ngerusohin. Esna sing dadi pat sayang, kena-kenahin ilo sekenang. Boya beli nela karugi, ilo nekal kenyal ngubere. Masa depan ilohe, done sanang pinahin. Sepuna ilo hutang gegahin, nyalanin jengah gawales sakit hati. Ninja nga gawalas sakit hati.